والحال أننا على الحق والهدى ومن كان على الحق والهدى فإنه هداه يجب له التمام التوكل كذلك ما يعلم من أن الله متكفر بمعونة المهتدي وكفايته يدعو إلى ذلك بخلاف من لم يكن على الحق والهدى فإنه ليس ضامنا على الله إن حاله مناقضة لحال المتوكل berkata Imam Sa'di rahimahullah, apa alasan kita yang mencegah, melarang, yang membuat kita tidak mau bertawakal kepada Allah? Apa alasannya? Kenapa? Yang seharusnya kita harus bertawakal kepada Allah saja. Walhal, padahal keadaan yang sebenarnya, annana 'alal haq wal huda, sungguhnya kita berada di atas al-haq dan petunjuk. Sehingga maka orang-orang yang berada di atas al-haq dan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya, sehingga wajib baginya untuk bertawakal hanya kepada Allah saja. وكذلك ما لم يعلم أن الله متكفل بمعونة مهتدي وكفايته. Demikian pula ma ya'lam, dari apa yang diketahui, min anna Allah mutakaffirun bima'unatil muhtadi wa kifayatih. Kemudian dia harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan, ya, yang mencukupkan, yang memberikan kecukupan, pertolongan kepada orang-orang yang diberikan hidayah. Wa kifayatih, dan kecukupan, bantuan, apa yang dibutuhkan, pasti Allah akan menolongnya. Yadu'u ila dzalik, mengajak kepadanya, pada hidayah. Bikhilaf, berbeda lagi, man lam yakun alal haq wal huda, berbeda dengan keadaan orang-orang yang tidak di atas al-haq dan petunjuk, maka tidak akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupannya, karena keadaannya selalu bertentangan dengan keadaan orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. وبهذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم di dalam ayat yang mulia ini, seperti ada isyarat terhadap para rasul, utusan-utusan Allah kepada kaumnya, biatin azimah, dengan ayat Allah yang sangat besar. Apa itu? Wa anna qawmahum fil ghalib lahumul qahar wal ghalab alaihim. Bahwasanya kaumnya para rasul, para anbiya, biasanya secara umum mereka mempunyai kekuatan, kekuasaan, kehebatan, ya, bisa menindas dan lain sebagainya, ya, fatahaddathum rasuluhum biannahum mutawakkiluna ala Allah. Sehingga biasanya ada pertentangan, perlawanan, dan lain sebagainya. Sehingga para anbiya dan rasul, ya, dengan keadaan yang seperti itu, mereka hanya menyerahkan pada Allah, meminta hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Fidafi kaidikum wa makrikum wa jazamu wa jazimuna bi kafayatiyahum. Di dalam menolak tipu daya mereka, ya, akal busuk mereka, makar mereka, kejahatan mereka, ditolak, dihadapi dengan tawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Waqad kafahumullah, maka Allah yang mencukupinya, Allah yang membantunya dari keburukan, kejahatan mereka. Mahir semala itlafim wa adfa ma ma'hum min al-haq. Padahal kaumnya selalu berkeinginan untuk menghancurkan, membinasakan, ya, dan mematikan al-haq. Wa yakun hayaka qawli Nuh. Ini sama seperti kaumnya Nabi Nuh. Apa? Ya qawmi. Ketika Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Kalau lah seandainya terlalu besar bagi kalian maqamku dan peringatanku terhadap ayat-ayat Allah. Wa 'ala Allah tawakkaltu. Maka hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Silakan kumpulkan. Kumpulkan seluruh centeng-centeng kalian, preman-preman kalian, ya. Syuraka'akum, penolong-penolong kalian, kumpulin semua. Silakan. Tsumma la yakun amrukum 'alaikum ghumma. Tsumma qdu ilayya wa la tanzurun. Ini ucapan Nabi Nuh, ya, yang beliau hanya menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sama juga seperti kaum Hud, ucapan Nabiullah Hud alaihi salatu wasallam kepada kaumnya, inni asyhadu Allah, inni asyhadu Allah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku bersaksi hanya kepada Allah. Wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun, dan persaksikanlah sungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan kalian. Min duni, selain Allah. Fakiduni jami'an thumma la tanzurun. Silakan kalian mau kumpul semua, sak kampung seluruhnya, mau bikin makar, silakan. Ya, jangan tunggu lagi, silakan. Ini Nabi Hud alaihissalatu wassalam menyerahkan seluruhnya hanya kepada Allah dari kejahatan kaumnya. Dan itu pasti, ya. Nah, itu misalkan di lapangan ketika berdakwah itu pasti ada ujian, cobaan seperti itu. Ya, kalau kita bertawakal, kita benar, ya, di atas al-haq dan bertawakal kepada Allah, pasti akan menang. Ya, kalau kitanya salah, kitanya juga banyak dosa, ini yang bahaya. Ini yang akan ya, membinasakan kita juga dengan dosa-dosa kita. Tapi kita di atas al-haq, di atas al-huda, dan mereka di atas kesyirikan. Jangan takut. Ya, tidak perlu takut. Serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah cukupkan kita, kebutuhan kita, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Dan pasti kami akan bersabar terhadap gangguan-gangguan kalian yang menyakiti kami. Lanastamiranna 'ala da'watikum wa wa'dhikum wa tadhkirikum wa lanubali bima ya'tina minkum minal adha. Kita akan teruskan dakwah kita, nasihat kita, dan kita tidak peduli dari gangguan kalian. Fa inna sanuwatin anfusana ala ma yunaluna minkum minal adha. Ihtisaban al-ajr wa nusan lakum la'allallah ayyalikum ma'kathat al-tadkir. Dan kita, kata Imam Sa'di rahimahullah, akan berusaha sabar terhadap gangguan, ujian, cobaan yang kalian timpakan kepada kita, dengan mengharap hanya pada Allah, minta nasihat hanya pada Allah. Semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian. Maka kasrat tadzkir dengan berulang-ulangnya diingatkan, dinasihati. Wallah falyatawakkalil mutawakkilun, hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal, menyerahkan diri hanya kepada Allah saja. Fa tawakkal 'alaihi miftah likulli khair. Bertawakal hanya kepada Allah adalah kunci segala kebaikan. Wa'lam anna Rasul alaihi salatu wassalam tawakkalun fi 'ala matalib wa ashrabul maratib. وهي التوكل على الله في إقامة الدين ونصر وهداية العبيد وإزالة الضلال عنهم وهذا أكمل ما يكون من التوكل. Ketahuilah, kata Imam Sa'di rahimahullah, sungguhnya para rasul, para anbiya, mereka itu bertawakal pada perkara-perkara yang paling mulia, permasalahan-permasalahan yang tinggi, yang mulia, bukan masalah dunia, bukan. Yang dipertahankan oleh para anbiya dan rasul adalah masalah agama, menolong agama Allah. Ya. Nah, di atas hidayah, menolong al-haq, menghancurkan al-dhalal wasyirik. Dan ini kata Imam Sa'di rahimahullah, hadza akmal ma yakun min at-tawakkul. Kesempurnaan tawakal seorang hanya kepada Allah di dalam masalah agama. Namun kita kebanyakan masalah apa? Dunia, fulus, uang. Ya, kita mempertahankan uang, dunia. Mana besok bisa ini, bisa itu. Namun para anbiya yang mereka pertahankan apa? Agama. Ya. Dinullah, agama Allah Azza wa Jalla. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil.